بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، معاشر المسلمين، saudaraku yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita melanjutkan apa yang terakhir kali kita bahas. Di sini muallif rahimahullahu taala berkata, wa yutilu al-gurrah bi an yaghsila ma'a wajhihi min ra'sihi wa 'unukihi zaidan anil fard. Dan disunnahkan, kata beliau, seorang yang berwudu agar memanjangkan gurrahnya. Memanjangkan gurrahnya. Gurrah secara bahasa adalah rambut atau bulu putih yang ada di kepala kuda yang berwarna hitam. Tentunya kita pernah melihat ada kuda yang seluruh bagian tubuhnya ditutupi oleh bulu berwarna hitam. Kemudian di bagian ubun-ubun kepalanya ada warna putih. Nah, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dibangkitkan dalam kondisi wajahnya bercahaya. Gurron muhajjalin. Ada gurroh, ada tahjil. Kalau gurroh itu di bagian kepala. Jadi kudanya berwarna hitam, rambutnya, bulunya semua hitam, tetapi ada bagian putih di bagian kepala, bagian ubun-ubun, itu gurroh. Ada juga kuda yang dominan berwarna putih, hanya saja di bagian kakinya itu terdapat bulu yang berwarna putih, itu namanya tahjil. Nah, dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada kita semua bahwa di antara kehususan umat beliau atau keistimewaan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna ummati yub'atsuna yawmal qiyamah gurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku, kata baginda Rasulullah, akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat dalam kondisi gurran muhajjalin, yaitu wajah mereka bercahaya dari bekas wudu. Begitupun muhajjalin, bagian tangan dan kaki mereka mengeluarkan cahaya dari bekas wudu. Oleh karenanya di sini muallif rahimahullahu taala berkata, wa yutilul gurrah. Kita bisa memanjangkan gurrah, yaitu cahaya yang ada di kepala kelak pada hari kiamat. Bagaimana caranya? Bi an yaghsila ma'a wajhihi min ra'sihi wa 'unuqihi zaidan 'anil fard. Yaitu dengan cara membasuh. Ya, selain membasuh wajah, yaghsilu ma'a wajhihi, selain dia menyempurnakan membasuh wajahnya, dia pun hendaknya membasuh sebagian dari kepalanya. Artinya dilewatkan. Wajah tentunya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama antara manabitu asy-sya'r, tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu, kemudian dari telinga ke telinga itu disebut dengan wajah. Tetapi kita boleh atau dianjurkan menurut sebagian ulama, bahkan disunnahkan untuk memanjangkan cahaya yang kelak akan ada di wajah kita pada hari kiamat. Bagaimana caranya? Dengan melebihkan bagian yang dicuci selain daripada wajah, yaitu kita naikkan sedikit ke arah kepala. Ya, kata beliau, ya min ra'sihi wa 'unuqihi, dan sampai ke leher. Ya, tentunya apa namanya, sebagian ulama kita atau sebagian kaum muslimin kita lihat memiliki kebiasaan kalau berwudu digosok bagian belakangnya. Walaupun Allah alam bisawab, sebenarnya kalau bagian unuk, bagian leher itu dibasuh ya, atau menjadi batas bagian kepala yang dicuci. Artinya ketika kita mengusap bagian kepala itu dimulai dari depan, lalu ditarik ke belakang, lalu dikembalikan lagi ke bagian depan. Nah, di sini beliau mengatakan disunnahkan seseorang yang berwudu yutilul gurrah, memanjangkan gurrahnya, cahaya yang ada di wajahnya, dengan cara bi an yaghsila ma'a wajhihi, ketika dia membasuh wajahnya, dia pun membasuh sebagian dari ra'sihi, yaitu kepalanya, wa unukihi, dan lehernya, zaidan anil fard, sebagai tambahan dari yang wajib. Nanti akan dibacakan dalilnya. Wat tahjil, begitupun kita dianjurkan melakukan yang namanya at-tahjil. Coba kita lihat apa itu at-tahjil. Kalau tadi kan italatul gurrah, memanjangkan gurrah. Kalau yang kedua ini namanya tahjil. Apa itu tahjil? Mari kita lihat. Yang dimaksud dengan tahjil, kata beliau, adalah an yagsila fauqa mirfaqaihi wa ka'baihi. Yang dimaksud dengan tahjil adalah seorang yang berwudu membasuh bagian atas dari mata kakinya. Harusnya kan sampai ke siku dan mata kaki. Ya Allah katakan wa aydikum ilal marafiq. Basuhlah tangan kalian sampai ke siku. Itu batas yang wajib. Kalau di kaki ilal ka'bain, sampai ke mata kaki. Itu adalah batas bagian yang wajib dibasuh. Tetapi kata beliau, hendaknya kita membasuh bagian atas daripada siku, berarti ini ya, pergelangan tangan bagian atas. Ya, tangan bagian atas itu hendaknya dicuci, kata beliau. Begitupun bagian yang di atas mata kaki. Wa ghayatuhu isti'abul 'ad wasaq. Batasnya adalah sampai meratakan air ke bagian tangan bagian atas, ya, tidak sampai ke ketiak, masih di bawah ketiak, dan juga sampai ke betis, sampai ke betis. Itu dianjurkan. Hal ini ma'asirul muslimin berdasarkan riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya beliau pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati, kata baginda Rasulullah, sesungguhnya umatku, yuda'una yawmal qiyamah, akan dipanggil kelak pada hari kiamat, gurran muhajjalina min atharil wudu, dalam kondisi gurran, yaitu wajah mereka bercahaya, muhajjalin, begitupun tangan mereka dan kaki mereka bercahaya, min asaril wudu, dikarenakan bekas air wudu. Kemudian dikatakan dalam riwayat ini, faman istata'a minkum ayyutila gurratahu falyaf'al. Maka barang siapa di antara kalian yang bisa memanjangkan gurrahnya, ini yang kita katakan barusan, barang siapa di antara kalian yang bisa memanjangkan gurrahnya, yaitu cahaya yang ada di keningnya atau di wajahnya kelak pada hari kiamat, falyaf'al, maka hendaknya dia melakukannya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, falyutil gurratahu wa tahjilahu, hendaknya dia memanjangkan gurrahnya, cahaya yang ada di kepalanya dan yang ada di tangan dan kakinya. Disebutkan di sini Gurron jam'u agar, ai dhu gurratin. Yang dimaksud dengan gurrah, kata beliau, adalah lam'atu baydha takunu fi jabhati al-faras. Lam'atu baydha takunu fi jabhati al-faras, yaitu warna putih ya, yang ada di atas kepala kuda. Ya, kuda yang gagah, yang hitam, di bagian kepalanya ada bagian yang berwarna putih. Lalu dikatakan di sini, adapun tahjil dikatakan, yang dimaksud dengan tahjil huwa bayadun yakunu fi qawaimil faras. Tahjil adalah bagian putih yang ada di kaki kuda. Jadi kuda yang berwarna hitam, lalu di kakinya terdapat warna putih. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengumpamakan seorang mukmin kelak pada hari kiamat, apabila dia dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka bekas-bekas air wudhunya akan bercahaya. Dan ini adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Di sini beliau menukil Profesor Dr. Mustafa Dib, menukil perkataan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Di sini beliau berkata, faman istata'a, kalimat faman istata'a minkum an yutila gurratahu. Di dalam hadis tadi ada kalimat seperti itu, faman istata'a minkum an yutila gurratahu, barang siapa di antara kalian yang bisa memanjangkan gurrahnya, cahaya yang ada di wajahnya. Dalam riwayat Imam Muslim, faman istata'a minkum ayyutila tahjil, dan barang siapa di antara kalian yang bisa memanjangkan tahjilahu, yaitu cahaya di tangan dan di kakinya, falyaf'al. Ibnu Hajar rahimahullah berkata dalam kitab Fathul Bari, zahiruhu annahu baqiyatul hadis. Secara zahir ini adalah bagian dari hadis. Aqul, aku katakan, kata beliau, waqad qil innahu mudraj min qaulir rawi. Tapi sebagian ulama berpendapat ini adalah ucapannya rawi, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bukan ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini dikatakan akhir tadi kan kita katakan kita memanjangkan cahaya yang ada di wajah, lalu kita pun memanjangkan cahaya yang ada di tangan, lalu di kaki. Ya, kalau di tangan itu melewatkan bagian siku, kita basuh juga bagian atas. Kita basuh juga bagian atas. Kalau di bagian kaki, dari atas mata kaki, kita basuh juga bagian betis. Itu kata beliau, goyatuhu isti'abul adud wassaq. Ya, batasannya ketika kita ingin memanjangkan cahaya adalah dari bagian siku-siku sampai meratakannya di bagian tangan bagian atas. Dan kalau di bagian kaki, dari mulai mata kaki sampai ke betis. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan penjelasan yang dimaksud dengan goyatuhu, yaitu tujuannya atau batasnya, nihayatu ma yakunu tahjil ayyagsila kamilal adad wa kamilas saq. Yang dimaksud dengan tahjil adalah membasuh seluruh bagian dari tangan bagian atas. Ya, ini bukan wajib tentunya. Yang wajib jelas dalam Al-Quran sampai ke siku. Tetapi sebagian ulama berpendapat dianjurkan untuk membasuh bagian atasnya. Begitupun kamila asak, seluruh bagian dari betis. Oleh karenanya jangan heran kita lihat sebagian kaum muslimin mengamalkan ini. Ya, yaitu membasuh bagian tangan bagian atas dan juga membasuh bagian betis ya, karena ini adalah pendapat sebagian dari ulama, salah satunya adalah para ulama di mazhab Imam Asy-Syafi'i. Walaupun sekali lagi terjadi perdebatan kaitannya dengan menyikapi ucapan faman istata'a minkum an yutila gurratahu falyaf'al, barang siapa di antara kalian yang ingin memanjangkan gurrahnya maka hendaknya dia melakukannya. kata Ibnu Hajar, zahirul hadis annahu min kalamin Nabi. Secara zahirnya ini adalah ucapan Nabi. Tetapi beliau berkata waqad qil, tapi bisa saja dikatakan innahu mudraj, adalah sesuatu yang sebenarnya bukan bagian dari kalam Nabi, tetapi adalah kalam periwayatnya, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Kemudian diriwayatkan bahwasanya dalam riwayat Imam Bukhari, jadi Profesor Dr. Mustafa Dib ingin menguatkan pendapat ini, beliau berkata wa indal Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Libas bab naqdul wudu, kitabul libas bab naqdul wudu, anna Abu Hurairah radhiyallahu taala an tawaddaa faghassala yadayhi hatta balagha ibtih. Ini yang menguatkan riwayatnya ya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berwudu faghassala yadayhi, maka beliau pun membasuh kedua tangannya, hatta balagha ibtih, sampai ke ketiaknya ya, jadi dibasuh sampai ke atas begini. Ini yang dilakukan oleh Abu Hurairah berdasarkan hadis siapa? Berdasarkan riwayat dari Imam Al-Bukhari. Wa fi riwayati al-Isma'ili kama dzakara sahibu Fathil Bari, adapun dalam riwayat al-Isma'ili sebagaimana disebutkan oleh penulis kitab Fathul Bari, wa ghassala rijlaihi hatta balagha rukbataihi. Ya, dan Nabi beliau Abu Hurairah radhiyallahu taala an membasuh kakinya. Ya, membasuh kakinya sampai ke lututnya. Ya, sampai ke lututnya. Ini artinya Abu Hurairah radhiyallahu taala an mengamalkan hadis yang beliau riwayatkan. Walaupun sekali lagi terjadi perdebatan di kalangan para ulama, apakah itu memang min kalam an-nabi sallallahu alaihi wasallam atau min kalam Abi Hurairah, ai ma fahimahu min kalamin nabi, dari apa yang dipahami oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masalah wudu tentunya adalah masalah yang sifatnya ubudiyah, tauqifiyah. Tentunya Abu Hurairah tidak melakukan sesuatu yang baru, yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun beliau melakukannya, ini menunjukkan bahwa beliau mendapatkan perintah dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya di mazhab Imam Syafi'i dianjurkan untuk melakukan hal tersebut. Walaupun ini sekali lagi bukan bagian dari fardu atau perkara yang wajib dilakukan ketika kita berwudu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala melanjutkan penjelasannya, wa yuwali al-a'dha. Hendaknya ketika kita membasuh bagian-bagian dari anggota wudu, hendaknya kita bermualah, wa yuwali al-a'dha. Jadi ketika kita membasuh bagian-bagian wudu, bagian tubuh kita yang dibasuh ketika berwudu, hendaknya kita mualah. Mualah sudah kita bahas sebelumnya. Kaidahnya kata Profesor Dr. Mustafa Dib, yaitu kita membasuh misalnya tangan sebelah kiri sebelum tangan sebelah kanan kering. Begitu ya. Membasuh kaki sebelah kiri sebelum kaki sebelah kanan kering. Ini kaidah yang rumusan sederhana yang disampaikan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Hal ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh beliau bi an yaghsilal a'dha'a aw yamassaha mutabi'an bainaha min ghairi inqita', yaitu kita membasuh atau mengusap sesuatu setelah kita membasuh dan mengusap tanpa putus, artinya bersambung. Jadi harus dibedakan antara mualah dengan tartib. Kalau tartib itu kaitannya dengan urutan, artinya urutannya tidak boleh diubah-ubah, tidak boleh kaki dulu misalnya, baru kepala, baru tangan, baru wajah. Itu namanya tartib. Tapi kalau muwalah itu adalah hendaknya kita melakukannya langsung setelah kita selesai di dalam membasuh bagian dari anggota wudu. Artinya kalau setelah membasuh wajah, ya kita langsung misalnya tangan. Setelah tangan langsung ke kepala. Dan begitu seterusnya bersambung, jangan sampai terputus. Lalu dikatakan oleh beliau, bihaitsu yaghsilu al-udwu ats-tsani qabla an yajif al-awwal. Ukurannya mudah, yaitu kita membasuh anggota tubuh yang kedua sebelum anggota tubuh yang pertama itu menjadi kering. Dan ini hukumnya adalah sunnah. Walaupun sebagian ulama berpendapat ini wajib. Dan ini adalah pendapatnya Malikiyah. Tetapi pendapat yang paling kuat, mualah bukanlah wajib, tetapi sifatnya adalah sunnah. Sesuatu yang dianjurkan ketika kita berwudu. Nah, ini ada istilah-istilah yang baru ya. Ada italatul gurrah, memanjangkan gurrah. Lalu italatul at-tahjil, ya memanjangkan tahjil. Lalu yang ketiga ini apa? Mualah. Nah, ini istilah-istilah dalam bab wudu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, fa in farraqa walau tawilan sahha bighairi tahdidi niyatin. Apabila seseorang memisahkan antara satu bagian wudu dengan bagian yang lainnya tawilan, dalam waktu yang lama, misalnya seseorang wudu di rumahnya kemudian air di rumahnya mati lampu dan habis, lalu dia berjalan ke masjid, lalu dia melanjutkan wudu yang terakhir tadi dia lakukan, kata beliau sahha ya bi ghairi tahdidi niyyah, tanpa harus tajdid an-niyyah, tanpa harus memperbaharui niat. Jadi kalau saya misalnya ya wudu di rumah ini, kemudian qadarullah wa masya'a airnya habis, lalu saya berjalan sekitar 100 meter, 200 meter, lalu ada masjid, saya berwudu. Tadi sudah sampai di bagian tangan misalnya. Lalu saya lanjutkan ke tangan sebelah kiri. Maka tidak masalah. Ya, tidak masalah. Bi ghairi tajdid an-niyah. Dan tidak perlu pula kita memperbaharui niat. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala berkata, wa yaqulu ba'da faragihi, dan seorang yang berwudu apabila dia telah selesai wudu, dia hendaknya berkata, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh, allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Sampai di sini hadisnya riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi. Sebagaimana nanti dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, sampai sini ada riwayatnya. Sampai sini ada riwayatnya, yaitu dimulai dengan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh, allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Sampai di sini kata Profesor Dr. Mustafa Dib ada riwayat yang sahih. Ya, sebagian riwayat Imam Muslim, begitupun Imam Abu Daud dan juga Imam At-Tirmidzi. Tetapi di sini Ibnu Naqib rahimahullahu taala menambahkan kalimat yang lain, waj'alni min ibadikas salihin. Ya, jadi ada tambahan, dan itu yang umum kita lihat di masyarakat kita, ada tambahan waj'alni min ibadikas salihin. Lalu dilanjutkan dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ditutup dengan doa tersebut ya. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, hadhil adiyah warada majmu'uha an Rasulillah fil ahadith. Doa yang barusan kita baca secara umum telah diriwayatkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu minha ishtamala ala ba'diha. Sebagian mencakup sebagian yang lain. Wa jaa fiha anna man qala hadha. Dan di dalam hadis disebutkan bahwa barang siapa yang membaca doa ini setelah berwudu, futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah, akan dibukakan untuknya pintu surga yang 8. Oleh karenanya merugi kalau kita berwudu lalu kita tidak mengucapkan doa ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya, dan di sini beliau menambahkan kalimat waj'alni min ibadikas salihin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, ma ada jumlah waj'alni min ibadikas salihin falam a'thur 'alaiha, kecuali kalimat waj'alni min ibadikas salihin, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, aku tidak mendapatkan riwayat tentangnya. Ya, jadi cuman riwayatnya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin, sampai di situ saja. Atau kalau mau ditambah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka kalau doa ini kita lazimkan, kita jaga, kita baca ba'da farag minal wudu, setelah kita selesai mengerjakan wudu, akan dibukakan 8 pintu surga, dan kita memilih dari pintu mana saja yang kita inginkan. Hadisnya riwayat Imam Muslim, begitu pun riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Nah, di sini ada penjelasan yang menarik, ya. Ini ada penjelasan yang menarik dari Profesor Dr. Mustafa, dari Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Walil a'dha adiyatun tuqal indaha la asla laha, ya. Dan ketika kita membasuh bagian-bagian wudu, ada doa-doa yang kita baca. Ya, ketika mengusap wajah, ketika membasuh wajah ada doanya. Ketika membasuh tangan ada doanya. Ketika mengusap kepala ada doanya. Ketika membasuh kaki ada doanya. Tetapi la asla laha, la asla laha, tidak ada asalnya. Artinya tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengajarkan umatnya doa-doa tertentu ketika misalnya membasuh tangan atau membasuh wajah, mengusap kepala, membasuh kaki, tidak ada. Oleh karenanya di sini Ibnu Naqib berkata walil a'dha, dan kaitannya dengan anggota-anggota wudu, adiyatun, ada doa-doa tuqal yang biasa dibaca indaha saat membasuh anggota tersebut, la aslalaha, itu tidak ada asalnya, ya. Artinya tidak ada riwayat yang sahih bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hal tersebut. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib mengatakan ka'an yaqul, misalnya kita mengatakan ketika mengusap wajah, Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Sebagian orang berdoa ketika mengusap wajahnya, ya Allah putihkan wajahku pada hari engkau memutihkan wajah dan menghitamkannya, itu pada hari kiamat kelak. Wa inda guslil yad al-yumna, atau saat misalnya mengusap tangan kanan, sebagian orang berdoa, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ini pun tidak ada riwayatnya. Ya Allah berikanlah kitabku dengan tangan kananku dan berikanlah aku hisab, perhitungan yang yasir, yang mudah. Atau ketika mencuci tangan sebelah kiri, sebagian orang berkata, Allahumma la tu'ti kitabi bishimali, ya Allah jangan engkau berikan kepadaku kitabku dengan tangan kiriku, wala min wara'i zahri, dan jangan pula dari belakang pundakku atau dari belakang punggungku. Wa inda mashir ra'as, sebagian orang kalau mengusap kepalanya dia berdoa, Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar, ya Allah haramkanlah rambut dan kulitku dari api neraka. Dan ketika mencuci kaki, sebagian orang berkata, Allahumma thabbit qadami ala siratil mustaqim, ya Allah tetapkanlah kakiku di atas siratil mustaqim. Wa innama kanat hadihil adiyah la asla laha li'annahu lam yaji fi dhalika syai'un anin nabi. Kenapa kata beliau Ibnu Naqib mengatakan bahwa doa-doa ini tidak ada asalnya? Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, karena tidak ada satu riwayat pun dari Nabi SAW bahwa beliau mengajarkan doa-doa ini. Lalu dikatakan kama qala an-Nawawi fil azkar, ya, sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Azkar. Ya, walaupun di mazhab Imam Syafi'i sebagian ulama, ya, dan ini beliau termasuk ulama yang besar di mazhab Syafi'i, yaitu Imam Ar-Rafi'i berkata innaha tusannu li'annahu warada bihal atharu anis salafis salih, ya. Walaupun sebagian ulama, ya, termasuk di mazhab Imam Syafi'i yaitu Imam Ar-Rafi'i berpendapat bahwasanya disunnahkan, boleh saja kita membacanya. Ya, walaupun pendapat yang lebih kuat adalah pendapatnya apa? Imam An-Nawawi. Begitupun pendapatnya Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala, bahwasanya hukum asalnya doanya cukup dengan apa yang tadi kita sampaikan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawabin. Sampai di situ ada riwayatnya, ya, riwayat Imam Muslim. Kemudian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa yang warid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, kita memasuki poin yang terakhir di kesempatan pagi yang berbahagia ini, poin yang insyaallah mudah dipahami, yaitu adabul wudu. Adab-adab ketika kita berwudu. Yang pertama adalah istiqbalul qiblah. Ya, istiqbalul qiblah. Jadi di antara adabnya, adab itu sesuatu yang kalau kita lakukan maka ibadah kita menjadi lebih sempurna, ya. Yang pertama adalah istiqbalul qiblah. Li'annaha asyraful jihad. Karena menghadap kiblat adalah sebaik-baik arah. Ya, sebaik-baik arah adalah menghadap kiblat. Ini adabnya. Kemudian yang kedua adabnya adalah wala yatakallamu li ghairi hajatin. Jangan berbicara tanpa ada keperluan. Karena wudu kata beliau adalah ibadah. Fala yanbaghi at-takallumu fihi bighairi dzikr. Maka tidak pantas orang yang beribadah berbicara saat dia beribadah kecuali zikir. Ini adab yang kedua. Jadi adab yang pertama dianjurkan menghadap kiblat ketika berwudu. Adab yang kedua adalah tidak berbicara tanpa kebutuhan. Yang ketiga adalah yabda'u bi'a'la wajhihi wa la yaltimahu bil ma. Ya, hendaknya seorang yang berwudu memulainya dengan bagian atas wajahnya. Seperti ini, ya, dimulai dari bagian atas wajahnya. Di sini tidak ada dalil yang, karena ini masalah adab, tidak ada dalil yang beliau sampaikan. Hanya saja dikatakan bahwa yabda'u bi'a'la wajh li'annahu asyraful a'dha wa mawadi'us sujud. Kenapa dianjurkan dimulai dengan membasuh bagian wajah bagian atas? Karena wajah adalah bagian yang paling mulia di tubuh kita dan dia adalah tempat kita sujud. Oleh karenanya kita memuliakannya. Lalu dikatakan di sini fa in sabba 'alaihi ghayruhu bada'a bi mirfaqaihi wa ka'baihi. Apabila ada orang yang menuangkan air, kita berwudu kemudian ada orang yang menuangkan air, fa'in, apabila sobba alaihi goiruhu, apabila ada orang lain yang menuangkan air, bada'a bimirfaqaihi, hendaknya dimulai dari siku, ya, agar lebih merata, wa ka'baihi, dan dimulai dari dimulai dari bagian ka'bain. Ka'bain itu mata kaki. Wa in sabba ala nafsihi bada'a bi asabi'ihi. Tetapi kalau dia mengambil air, dia menuangkannya sendiri, hendaknya dimulai dengan jari-jarinya, kata beliau. Dikatakan di sini al-mu'tamad al-bada'ah bi ru'usil asabi mutlaqan wa in sabba alaihi ghairuhu. Pendapat yang lebih kuat di mazhab Imam Syafi'i bukan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, tetapi pendapat yang lebih kuat adalah dimulai dengan ujung-ujung jari, baik kita menuangkan sendiri air tersebut atau misalnya dituangkan oleh orang lain. Wakhtaron Nawawi rahimahullahu taala fil majmu', inilah pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al al-majmu'. Kemudian wa yata'ahhadu amaq ainaihi ya wa aqibaihi wa nahwihima mimma yukhaf igfaluhu siyama fi syita. Ya, kata beliau di sini hendaknya seorang yang berwudu melihat apa namanya lipatan-lipatan. Kadang di bawah mata kita kan sebagian orang lipatannya banyak ya. Begitupun di sisi mata kita ya, begitupun di kening kita itu ada lipatan-lipatan yang hendaknya kita apa namanya perhatikan dengan baik. Dikatakan di sini yang dimaksud dengan amak kata beliau adalah taraful ain mimma yuwali al anf, yaitu ujung mata yang dekat ke apa namanya yang dekat ke hidung itu kan ada lipatan di situ, itu bagian dari wajah, itu pun hendaknya kita perhatikan agar air masuk ke apa namanya mengenai bagian tubuh tersebut. Kemudian kata beliau wa yuharriku khatiman liyadkhulal ma tahtahu, seandainya orang yang berwudu itu menggunakan cincin, hendaknya cincinnya diapakan, digerak-gerakkan untuk memastikan airnya telah masuk ke dalam apa namanya bagian jari tersebut, karena itu bagian yang wajib diapakan dibasuh. Kemudian kata beliau wa yukhallilu asabi'a rijlaihi bihinsari yadihi al-yusra wa yabda'u bihinsari rijlihi al-yumna min asfali wa yakhtimu bihinsaril yusra. Begitupun disunnahkan kalau kita sedang berwudu, di antara adabnya adalah kita menggunakan jari sebelah kiri ini keling apa namanya jari apa namanya hinsar kelingking, kita gunakan untuk menyela-nyela bagian kaki. Di bagian kaki kan ada sela-sela. Itu dimulai dari sebelah kiri, tentunya berarti dari kelingking ya, menggunakan tangan kiri kita sela-sela sampai berakhir, kata beliau di sini sampai berakhir di khinsar al-yusra. Dimulai dari mohon maaf sebelah kanan, kita sela-sela menggunakan tangan apa namanya jari kelingking sampai berakhir di khinsar al-yusra, jari kelingking sebelah kiri. Jadi dimasukkan misalnya ini kaki ya, kita masukkan seperti ini, tapi dengan tangan sebelah kiri. Jelas ma'asyiral muslimin, ini diantara adab-adab. Kemudian ma'asyiral muslimin kata beliau wa yuqrah an yaghsila ghairuhu a'dha'a illa li'udhrin. Makruh hukumnya orang lain mencucikan anggota wudu kita. Masya Allah, ini raja ya, sultan. Jadi dia wudunya misalnya bagian kaki dibasuh oleh para pelayannya, atau bagian tangan dibasuh oleh para pelayannya. Ini tidak boleh. Kata beliau, yukroh, dimakruhkan. An yagsila ghairuhu a'dha'ahu illa li'udhrin. Makruh hukumnya seseorang dicucikan oleh orang lain kecuali ada uzur. Uzurnya misalnya sakit ya, atau lumpuh dan lain sebagainya. Karena ini bagian dari kesombongan, dan Islam tidak menyukai adanya kesombongan. Wa taqdimu yasarihi, begitupun makruh kalau kita mendahulukan sebelah kiri. Artinya disunnahkan mendahulukan sebelah kanan. Wal israf fil ma, ya, dan juga hendaknya kita tidak berlebih-lebihan di dalam menggunakan air. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan istiqamah dalam menuntut ilmu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.